Ketika cinta yang yakini diriku hadir dalam hariku, tak mungkin ku berpaling meninggalkan ketulusan. Walau nanti kau takkan pernah bersamaku lagi, atau ku tak tiada takkan kembali. Ku bangga ku bisa mencurahkan rasa yang dahulu tak pernah ada. Kan ku beri cinta yang selalu terjaga, indah dan abadi adanya.